Konsultasi Syariah. Sejarah Yahudi ada di Madinah. Pertanyaan, bagaimana sejarah kebenaran Yahudi di Madinah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua versi mengenai kehadiran Yahudi di Madinah. Pertama, menurut keterangan Ibnul Mundhir, beliau mendapatkan dua jalur riwayat dari Sulaiman bin Abdullah bin Handalah al-Ghasil radhiyallahu anhu, dan dari seorang Quraisy dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam melaksanakan haji, ada beberapa orang di kalangan Bani Israel yang juga turut berhaji. Ketika pulang, mereka mampir Madinah. Mereka perhatian dan mereka jumpai karakter kota Nabi seperti yang diceritakan dalam Taurat, yang merupakan Nabi terakhir. Hingga sebagian di antara mereka singgah di pasar Qainuqa. Kedua, menurut satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika Bukhtansar berkuasa dan membantai Yahudi, banyak di kalangan Yahudi yang menyebar ke berbagai daerah. Mereka jumpai Muhammad telah dinyatakan dalam kitab mereka, dan beliau akan muncul di salah satu daerah di Arab, yang wilayahnya banyak pohon kurmanya. Ketika mereka keluar dari Syam, mereka melewati semua daerah antara Syam hingga Yaman. Mereka mencari kota yang kriterianya seperti kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka berhasil menemukannya. Lalu sebagian di antara mereka, yaitu Bani Harun, ada yang singgah di Yathrib. Mereka meninggal dalam kondisi beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti beliau dan mengimani beliau ketika beliau sudah diutus. Namun anak keturunannya kafir kepada beliau. Bahkan tidak cukup hanya sebatas ingkar, mereka juga melakukan upaya pengkhianatan dan merusak perjanjian damai antara kaum muslimin dan Yahudi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk tidak masuk Islam dan tinggal di Madinah. Fusul min Tarikh Madinah. Realita Yahudi di Madinah menunjukkan bagaimana orang Yahudi mempercayai keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Meskipun karena kesombongan mereka, mereka pun menolak dan mengingkarinya. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Mereka paham detail siapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka paham mengenai tempat keluarnya Nabi terakhir. Tapi iman tidak hanya sebatas mengakui keberadaan, tapi juga menjalankan konsekuensinya. Demikian, Allahu A'lam.